Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah bertemu kembali untuk mengkaji ayat suci Al-Quran. Pada hari ini kita telah sampai ayat 46 dari surat Yusuf. Bila pada pertemuan sebelumnya kita masih bercerita tentang misteri rahasia mimpi dari Perdana Menteri dan bagaimana orang yang ditakbirkan mimpi oleh Nabi Yusuf alaihissalam lupa terhadap sosok Nabi Yusuf, maka pada hari ini Nabi Yusuf bertemu dengan orang yang telah ditakbirkan mimpinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebagai orang yang berjasa tentu saja tidak pernah mengharap jasa dari orang lain bila ingin hidupnya menjadi tenang dan damai. Kita akan menjadi sedih dan menjadi orang yang murung apabila terlalu berharap kepada manusia dan lupa kepada Tuhan manusia. Dan kita akan menjadi orang yang bahagia dan beruntung bila berharap kepada Tuhan manusia dan tidak berharap banyak kepada manusia. Hari ini kita akan menjelaskan kisah kebahagiaan Nabi Yusuf karena dia berharap kepada Tuhan manusia dan berlaku sehingga dapat berlaku jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusufu ayyuhasiddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un injafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia bersuruh, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar saya kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroi banyak mengkaji tentang ayyuhasiddiq dalam tafsirnya ini. Wahai orang yang jujur dan sangat terpercaya. Nabi Muhammad layak menjadi rasul karena kejujurannya. Nabi Yusuf akhirnya menjadi orang terhormat wibawa karena kejujurannya. Dan kita juga menemukan sabda Nabi, kalau ingin menjadi seorang pemimpin, jadilah orang yang jujur dan terpercaya. Jujur di sini adalah, kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi, tidak terbatas pada benar dalam seluruh perkataan, perbuatan, dan situasi, akan tetapi lebih luas untuk menunjukkan bahwa kebenaran selalu beriringan dalam perbuatan dan perkataannya. Jadi memang kejujuran itu sudah menjadi sum-sum dan tulang serta daging dari sosok Nabi Yusuf alaihissalam. Tiada hari tanpa kejujuran, tiada perbuatan tanpa kejujuran, tiada pelaksanaan dan aplikasi tanpa kejujuran. Kejujuran adalah bagian yang tidak terlepas dari sosok Nabi Yusuf, sehingga dikatakan dengan As-Siddiq. Begitu juga lah seorang sahabat yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kejujuran ini membuat orang akan hidup bahagia walaupun di dalam penjara. Seseorang ini akan dapat mengatur negara bila dia berlaku jujur dengan memakmurkan dan mensejahterakannya. Kejujuran adalah sesuatu yang sangat diidamkan dari penguasa dan rakyat atau dari siapapun. Ustaz Perdana dapat menambah. Iya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi, bahwa apapun ceritanya, yang namanya kejujuran itu pasti akan dibutuhkan oleh orang lain. Ya. Yang namanya kebaikan itu pasti akan dibutuhkan oleh orang banyak. Walaupun ada segelintir orang yang berusaha untuk menjegal kebaikan-kebaikan itu karena dia tidak ingin keburukan dirinya itu tampak. Jadi ini yang menarik, bahwa sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kebaikan itu tidak akan pernah usang. Albirru la yufna. Selamanya kebaikan itu tidak akan pernah usang. Jadi ini yang harus kita tanamkan saat sekarang ini. Dengan kondisi masyarakat saat sekarang ini, ketika pemahaman-pemahaman baru berbuat baik itu akan kebaikan itu berarti penentangan terhadap pemerintah, kebaikan itu akan bertentangan dengan kondisi suatu kantor yang berada dalam kondisi korupsi, nepotis dan sebagainya. jangan ini yang menjadi pemahaman kita. Tetap berada di dalam koridor bahwa agama mengajarkan kebaikan, dan kebaikan itu akan selalu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga akan diterima oleh manusia. Karena apapun ceritanya, secara fitrah dan naluri kemanusiaan, kebaikan itu pasti akan diterima. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi pernah mencontohkan bahwa tandanya kebaikan itu diterima oleh seseorang, seorang pencuri tidak ingin dia dikhianati oleh orang lain, dicuri. Seorang pencuri tidak ingin barangnya itu dicuri, tapi dia melakukan pencurian karena ambisi dan nafsu pribadi. Tetapi dia tidak akan pernah ingin kalau dirinya itu diperlakukan dengan tidak baik. Ini untuk menunjukkan bahwa kebaikan itu ada pada diri setiap orang. Kebaikan itu diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, orang yang terbaik adalah orang yang selalu berusaha untuk jujur dan selalu berbuat baik di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, makanya jangan pernah meragukan yang namanya kebaikan. Nah, yang menarik lagi di dalam keterangan ayat ini adalah ketika Allah meredaksikan dengan aftina fi sab'i baqaratin, ya. Wahai Yusuf yang jujur, berikan fatwa kepada kami, ya. Ini menarik untuk menunjukkan dan menggambarkan bagaimana sosok orang teman Yusuf sepenjara keluar karena ditafsirkan mimpinya, dekat kepada raja, tetapi tidak pernah menjadi manusia-manusia yang tahu berbalas budi. Sampai akhirnya tetap dia mengegokan dirinya, tetap berusaha untuk mendulang kebaikan-kebaikan untuk kepentingan pribadi. Aftina, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, keterangan ini untuk menggambarkan, ya, bahwa si orang ini tadi yang keluar dari penjara ini tadi berusaha untuk menafsirkan mimpi sang raja, tapi seakan-akan itu berasal dari dirinya, bukan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Karena dari awal dia sudah mengatakan unabbiukum bita'wilihi, saya akan berikan informasi tentang apa takwil mimpi itu. Bahkan di sini dikatakannya aftina kepada Yusuf, agar Nabi Yusuf tahu bahwa yang dia coba takwilkan mimpi ini adalah mimpi dari sang raja. Karena kalau Nabi Yusuf tahu, tentu Nabi Yusuf akan mengatakan, coba hadapkan aku langsung kepada orang yang bersangkutan atau kepada pembesar. Dan ini tidak diinginkan oleh orang tersebut. Jadi ada ego yang besar, ada rasa kepentingan pribadi yang melebihi daripada kemaslahatan. Dia tidak berpikir bahwa seraja ini tadi sudah begitu gundah gulana, sudah begitu risau, ada usaha untuk memetik keuntungan dari kegelisahan dari orang lain. Ini yang mungkin yang tampak dari keterangan ayat ini. Dan ini menjadi satu catatan penting kepada kita semua, bahwa di dalam melakukan kebaikan, jangan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tetapi berusahalah untuk kepentingan orang banyak. Dan jangan mencontoh sikap seperti teman Nabi Yusuf, yang di dalam hidupnya ketika dia gembira dan dia bahagia, dia melupakan sahabatnya sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal. Dan ketika dia berusaha untuk memberikan informasi, dia berusaha untuk memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya. Saya kira itu saja. Iya, menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana. Jadi dunia di era globalisasi ini terkenal dengan dunia yang transparansi. Hak asasi manusia sangat dihormati, sehingga keterbukaan itu menjadi suatu hal yang utama dan pertama. Keterbukaan yang utama dan pertama itu tidak lepas dari bahasa lainnya adalah kejujuran. Jadi di sini ada usaha penyembunyian yang dilakukan oleh teman Nabi Yusuf, mantan narapidana, ya. Ketika dia berkata seakan-akan dia yang bermimpi, dan dia bermimpi demikian-demikian, tolong takbirkan mimpinya, mudah-mudahan dengan mimpi ini bisa membantu masyarakat banyak. Arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Dia tidak berpikir bagaimana untuk menyelamatkan Nabi Yusuf sedikit pun, dan juga tidak berpikir bahwa sebenarnya ini adalah mimpi sang raja yang harus diselamatkan oleh semua orang. Jadi di sini ada usaha penutupan. Kenapa timbul penutupan ini? Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa bermain secara elegan dan secara prefer atau secara sportif, sehingga dia harus menyembunyikan siapa sebenarnya yang bermimpi itu. Begitulah hidup. Ketika kita tidak menguasai bidang yang kita temukan, maka kita menemukan sarana untuk mempersulit sesuatu yang sebenarnya mudah. Kenapa terjadi di birokrat kita saat ini? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? bukan sebaliknya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Karena memang tidak menguasai bidang yang dia tekuni dan dia pekerja, yang di mana dia bekerja di situ. Untuk itu ke depan kita berharap tentu saja seleksi penerimaan pegawai negeri sebagai pelayan publik itu harus lebih diwujudkan berdasarkan kemampuan seseorang, bukan sekedar bahwa dia selesai kuliah begitu saja. Itu yang pertama dari kajian kita, sehingga jangan sampai menyembunyikan sesuatu karena kita tidak mampu. Kalau orangnya mampu, maka dia tidak takut disaingi. Ketika orang ingin menyaingi dia, dia sudah berada 3 tahap di atas orang tersebut. Itulah yang dipakai oleh Microsoft dan Bill Gates sebagai komandonya. Bagaimana dia menciptakan sesuatu barang sebelum orang berpikir untuk melakukannya, sehingga dia tidak pernah ketakutan merasa tersaingi karena dia telah berbuat maksimal di bidang yang dia tekuni. Pembelajaran kesimpulan yang dapat kita tarik dari pertemuan kita di ayat 46 surat Nabi Yusuf ini, pertama, jangan mengail di air keruh. Lakukan transparansi dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada, belajar, belajar, dan belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yusuf mendapat gelar di sini dengan As-Siddiq di ayat 46. Di ayat 36 disebutkan Nabi Yusuf dengan inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau adalah orang-orang yang baik. Orang baik identik dengan kejujuran. Orang jujur identik dengan kebaikan. Nabi Yusuf adalah nabi yang jujur dan baik. Yang ketiga dari pelajaran itu dapat kita ambil kesimpulan, jalan keluar itu sering ditanya kepada orang baik dan jujur. Maka jadilah, pelajaran yang penting dari 46 ini, jadilah kita sebagai orang yang jujur dalam hidup berumah tangga, tiada dusta di antara kita, dalam hidup di pekerjaan kita, di kantor kita, tiada dusta di antara kita, dan dalam hidup bermasyarakat, tiada dusta di antara kita, dan dalam hidup hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang jujur. Karena Nabi Muhammad berkata, wahai Nabi, kepada seorang yang suka melakukan kejahatan, wahai Nabi, saya ingin kali masuk Islam, tapi saya mau melakukan dosa besar. Apa nasihatnya? Maka Nabi berkata, la takzib, jangan pernah bohong. Maka kenapa kok mudah kali masuk Islam? Hanya dengan tidak bohong saya boleh masuk Islam. Sehingga ketika dia pun ingin melakukan dosa besar, dia berpikir, kalaulah saya melakukan dosa besar dan ditanya oleh Nabi Muhammad, kalau saya berbohong, maka saya telah melanggar. Kalau saya jujur, maka saya telah melakukan dosa besar sehingga saya dihukum. Kalau gitu saya pun tidak melakukan dosa besar. Dengan demikian, kejujuran adalah modal utama dalam menjalankan kehidupan, baik berhubungan dengan manusia ataupun berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.